nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik ikhwani, pertemuan perdana dari kajian kita Masail Jahiliyah. Ini sebenarnya buku Masail Jahiliyah di sini dulu tahun 2015 kalau enggak salah ya. Pernah dikaji. Kalau kajian kita tentang kitab ini di tempat-tempat yang lain itu juga sudah pernah sampai khatam beberapa kali. Dan sekarang kita ulang lagi, alhamdulillah ada kemudahan dari Allah, waktu luang kita manfaatkan. Harusnya ini hari Kamis wasitiyah ya, tapi karena hari Senin masih ada, lalu wasitiyah syarohnya itu cukup di hari Senin malam Selasa ba'da isya. Kita rubah ke ba'da isya biar waktunya lebih panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja di halaman 7 ya, yang sama dengan cetakan saya. Cetakan apa penerbitnya ini? Darul Minhaj, Darul Asimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqala syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi muqaddimati risalatih Masail Jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata di mukaddimah risalah beliau Masail Jahiliyah. Lihat kata beliau di sini, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyyati alkitabiyyina wal ummiyyina. Ini adalah berbagai permasalahan yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya. Baik dari kalangan kitabiyyin, ahlul kitab, maupun ummiyin, orang-orang yang tidak Allah berikan kitab, dari kalangan musyrikin, apakah paganis dan yang lainnya. Ya, mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Ya, yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim untuk mengetahuinya. Fadjiddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asyya'u. Nah, ini beliau membawakan syair yang sangat terkenal ya. Fadjiddu yudhiru husnahu ad-diddu, maka dengan adanya did, adanya lawan, adanya suatu yang kontra, yudhiru husnahu ad-diddu, maka nampaklah kebaikan dari lawan tersebut. Wabididdiha, dan dengan adanya yang kontra, adanya yang lawan, tatabayyanu al-asyya'u, maka segala hal itu akan menjadi jelas, terang benderang. Ya. Fa'ahammu ma fiha wa asyadduha khataran adamu imanil qalbi mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang paling urgen ya, wa asyadduha khataran, yang sangat paling berbahaya dari kalangan ahlu jahiliyah adalah adamu imanil qalb, tidak adanya keimanan di qalbu bima ja'a bihi ar-rasulu, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in intadafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyati. Terlebih lagi jika disandarkan kepada anggapan baik, kepada istihsan terhadap apa-apa yang orang jahiliyah berada di atasnya. Ya. Tammatil khasarah, maka semakin ya, sempurnalah kerugian. Ya. Kama qala ta'ala walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan mereka kufur kepada Allah, merekalah orang-orang yang merugi. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di muqaddimah. Ya. Asyru penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi ar-risalatu min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini adalah risalah di antara risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ismuha Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini judul aslinya. Berbagai problematika permasalahan jahiliyah yang diselisihi, yang Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah. Tashtamilu ala mi'atin wa samanin wa ishrina mas'alatan, yang mencakup 128 permasalahan jahiliyah. Namun ini laisa ala sabilil hasr, bukan ya, bukan pembatasan. Namun ini yang dideteksi, ditemukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau inilah yang paling kentara, paling nampak. Artinya ada lagi permasalahan jahiliyah yang lebih atas 128 ini. Ya barakallahu fiik. Banyak sekali, dan ikhwah-ikhwah banyak karena enggak belajar buku ini, mereka akhirnya terjatuh ke dalam permasalahan jahiliyah. Nah, permasalahan jahiliyah ini ada yang menyebabkan kufur, pelakunya keluar dari Islam kalau dia terjatuh ke dalam permasalahan jahiliyah. Ada yang tidak sampai kufur. Ya, barakallahu fiik. Di antaranya apa? Ikhwah itu berbangga kalau pengajiannya itu ramai. Ustadznya itu dihadiri banyak orang, bangga dia. Ini permasalahan jahiliyah yang tercela. Ya. Dan sebagainya, ikhwah merasa bangga kalau dakwahnya didukung oleh pejabat. Oh, kita ikut ini, ada pejabat, ada gubernur, ada menteri, ada ini, ada itu. Itu permasalahan jahiliyah yang terjadi ke dalam, dia enggak sadar. Ya. Atau sebagai ikhwah ketika enggak mampu bantah, dia mencela lawannya dengan lakop-lakop yang buruk. Itu permasalahan jahiliyah. Atau ketika dia enggak mampu bantah lawannya, dia ngadu ke penguasa. Kalau zaman sekarang enak ngadunya, tinggal mention Polri, Densus, tuh dia tuh, ah gitu. Itu permasalahan jahiliyah. Terjatuh ke dalam permasalahan jahiliyah. Ya, barakallahu fiik. Ini enggak sadar. Nah, ini kenapa ini? Karena mereka enggak belajar buku ini. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, istakhlasoha rahimahullah ta'ala minal kitabi was sunnati wa aqwali ahli al-ilm. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini meringkasnya, mengambil ini permasalahan jahiliyah ini dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan dari ucapan-ucapan para ulama. Wal gharadu min dzalik, tujuannya apa dari hal ini? Gharadnya, tujuannya ini, tanbihul muslimin, memberikan warning kepada kaum muslimin, min ajli ayyajtanibu hadhil masailah li'annaha khatiratun jiddan, agar kaum muslimin menjauhi permasalahan-permasalahan ini karena ini sangat berbahaya sekali. Ya, tadi kan sudah disebutkan konsekuensinya, ada yang bisa menyebabkan kufur au maduna dzalik, atau yang enggak sampai kufur. Ah, ini bahaya sekali. Wa bayyana rahimallah anna hadhihi al-masailah, dan Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan jahiliyah ini, mimma khalafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah, yang Rasulullah SAW menyelisih orang-orang jahiliyah, minal kitabiyyin wal ummiyyin. Apakah itu ahlul jahiliyahnya dari kalangan ahlul kitab ataupun ummiyyin, orang-orang yang enggak Allah berikan kitab, dari kalangan paganis dan selainnya. Maka nanti jangan heran ada permasalahan jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu tentang orang Yahudi yang misalnya menisbatkan ya kesesatan kepada para nabi. Ternyata ayat atau hadis yang beliau bawakan itu tentang orang Yahudi, dan ini masuk ke dalam jahiliyah. Ya, jadi jangan disangka 128 permasalahan jahiliyah ini itu hanya ada pada Abu Jahal, Abu Lahab, CS, enggak. Tapi juga termasuk kalangan ahlul kitab, bisa dipahami sini ya. Tapi barakallahu fik. Wal kitabiyun al muradu bihim, yang dimaksud dengan kitabiyun, kitabiyin, ahlul kitab, ahlul kitab minal yahudi wan nasara, yaitu ahlul kitab Yahudi Nasrani. Ya. Li'annal yahuda indahum kitabut tawrati allati anzalaha Allahu ala Musa alaihissalam dinamakan ulul kitab karena orang Yahudi mereka punya kitab Taurat yang Allah turunkan pada Musa. Wa nasara indahum kitabul Injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa bin Maryam alaihi assalatu wassalam. Walidzalika summu bi ahlil kitab. Nah, jadi orang Nasrani punya Injil yang Allah turunkan kepada Isa bin Maryam, oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitab. Namun mereka ya, ini dikritisi oleh para ulama di antara Syekh Shalih Al-Syekh, jangan dinamakan agama samawi. Jadi Yahudi, Nasrani sekarang jangan disebut mereka itu penganut agama samawi. Lah, Yahudi, Nasrani sekarang penganut agama batil. Kalaupun dikatakan samawi, itu ketika Yahudi di masa Nabi Isa alaihissalam, mereka muslimun. Nasrani ketika di masa Isa alaihissalam, mereka muslimun. Dan kata para ulama, itu Islam secara umum. Kalau Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan pengingkaran penamaan agama samawi ini, itu banyak terucap dari kalangan para ulama. Di antara oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang mengkritisi penamaan ya al-adyan samawiyah, agama-agama samawi. Dan kalau kita teruskan, kita biasakan, nanti akan masuk virus pluralisme, pembenaran terhadap ahlul kitab yang lainnya. Itu enggak. Ahlul kitab ya, yang sekarang Yahudi Nasrani sekarang mereka kafir, mereka itu laksana bagaikan pagadis yang lain. Walaupun mereka akrab ilal Islam, mereka lebih dekat pada Islam dibandingkan dengan yang lain, namun status mereka kafir, sama kafir juga. Ya, paham di sini. Tapi kalau dekat mana antara Yahudi Nasrani dengan Islam atau Hindu Buddha, Konghucu, Kejawen, ya jelas Yahudi Nasrani. Ay barakallahu fiik. Oleh karena itu, kaum muslimin dan Rasulullah SAW, mereka lebih pro dan berpihak kepada kemenangan Romawi, yang notabene Romawi adalah Nasrani, dibandingkan mereka berpihak kepada Majusi yang mereka tidak lain adalah kerajaan Persia ini penganut agama Majusi. Ya, tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Wahum al-an la yutlikuna ala Taurah العهد القديم او الاسفار القديمه ويطلقون على الانجيل الاسفار العهد الجديد هذا اصطلاحهم. Ya. Baik. Nah ini dan di masa saat ini mereka mengitlakan, mereka menyebut Taurat al-ahd al-qadim, yaitu perjanjian baru. Perjanjian apa? Lama, al-qadim, perjanjian lama. Atau al-asfar, lembaran-lembaran lama. Sedangkan Injil mereka sebut dengan ya, asfar al-ahdi al-jadid, lembaran perjanjian baru. Ini istilah mereka. Wahuma kitabani aziman. Ya, dan ahlul kitab, kata para ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang wanitanya boleh dinikahi, ya, itu adalah ahlul kitab dari kalangan Bani Israel. Adapun ya, Kristen, Katolik, Advent, orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Tim-Tim, orang Kamerun, ya, itu enggak boleh. Ya. Misal Bima mau menikahi wanita Nasrani, kan boleh lo kitab Kamerunia. Misalkan, ya. Ponakannya mau buang kesak. Itu ya, enggak boleh. Ya. Kalau dalam adab Syafi'i itu hanya Bani Israel. Emang masih ada Bani Israel? Di mana? Kebanyakan mereka ya di sono, di Israel. Ya, yang merebut Palestina itu. Hai barakallahu fik. Ya. Wa huma kitabani 'aziman anzalahuma Allahu 'ala nabiyyaini al-karimain Injil dan Taurat, kedua kitab yang agung yang Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia, huma Musa wa Isa alaihi wassalam. La siyama at-Taurat, terutama Taurat, fa innaha kitabun azimun. Taurat itu kitab azim. Wal Injil mukammilun laha wa musaddiqun laha, sedangkan Injil yang menyempurnakan dan membenarkan apa yang ada di Taurat. Namun kalau sekarang Taurat dan Injil mereka itu sudah terjadi distorsi, tahrif. Ya, namun walau bagaimanapun tahrifnya mereka, ya, tahrifnya mereka, mereka mendistorsikan kayak apa? Mereka pasti kelupaan memasukkan unsur-unsur yang semakin membenarkan agama mereka. Semisal apa? Menyatakan Isa adalah Tuhan, itu enggak ada di Injil saat ini. Walaupun mereka udah pasukan lagi, mereka kelupaan, enggak memasukkan bahwasanya Injil menyatakan Isa Yesus adalah Tuhan, itu enggak pernah ada. Makanya pendeta-pendeta mereka itu enggak pernah menang debat dari dulu sampai hari ini tentang itu. Ya. Dr. Zakir Naik sering mengungkapkan hal itu, maupun gurunya, ya, Ahmad Dedan. Ya. Gak pernah mereka bisa memaparkan Injil yang mana, ayat yang mana yang menyatakan aku adalah Tuhan. Beda dengan di Al-Quran yang menyatakan Allah adalah Rabbu, banyak sekali. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholati wa dzikri. Banyak sekali. Mau kopi mana nih? Nabil nih? Masya Allah. Taib, mana lagi tadi? Ya. Walidhalika summu bi ahli kitab farqan bainahum wa baina ghairihim. Oleh karena itu mereka dinamakan sebagai ahli kitab, untuk membedakan antara mereka dengan selain mereka dari kalangan kufar yang lainnya. Kalau kufar yang lainnya itu memang mereka enggak punya kitab. Ya, mereka enggak ada kitab. Orang-orang jahiliyah dulu enggak ada kitabnya. Taib. Benar enggak ada kitab? Ada risalah Ibrahimiyah. Ya, namun mereka tahrif. Ya, mereka tahrif. Oleh karena itu Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak diberi uzur dengan kejahilan. Ya. Mereka sudah ada risalah Ibrahimiyah. Namun mereka ummiyyin, tidak diberikan kitab khusus untuk mereka karena risalah Ibrahimiyah itu ada dahulu sebelum mereka pada nenek moyang mereka. Ya barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Mimman laisa lahum kitab, yang enggak punya kitab. Loh, Hindu, Buddha bukannya punya kitab. Ya, ini kitabnya itu bukan dari Allah. Ya, Hindu kitabnya apa itu? Waisak ya. Ya, Waisak. Tripitaka. Hindu Weda. Kalau Buddha apa? Hindu Tripitaka, Weda. Weda. Iya. Buddha Weda. Ya itulah. Baik, kalau kejawen apa kejawen kitabnya? Primbon. Pengucu apa pengucu kitabnya? Nah, itu semua bukan dari Allah. Enggak ada nabi yang diutus ke situ. Ya. Kalau kitab-kitab yang kayak gitu tuh Pak Suradi tahu tuh. Mahabharata. Nanti murojaah sama Pak Suradi. Ya. Hai barakallahu fiik. Wa amal umiyun, adapun umiyun, wal muradu bihim al-arabu, yang dimaksud dengan ya umiyun adalah orang-orang Arab, alladzina la yajiduna bidiniyat bidiyanatain wasummu bil umiyin, jam'u umiyin nisbatun ilal um, wal um huwa alladzi la yaqra'u wa la yaktubu. Sedangkan umiyin ya, ya, mereka adalah orang-orang Arab yang tidak beragama dengan bidianatain, dengan dua agama yang tadi, Yahudi dan Nasrani. Ya, summu bil ummiyin. Nah, mereka dinamakan ummiyin. Namun perhatikan ya ikhwah, orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah, walaupun mereka enggak punya kitab, namun mereka tahu Injil. Oleh karena itu Al-Amr bin Al-As ketika masih kafir, yang menjadi diplomat kalangan musyrikin Quraisy untuk memprovokasi Raja Najasyi yang menjadi tempat suaka kalangan kaum muslimin pada hijrah yang pertama ke Habasyah, Al-Amr bin Al-As memprovokasi Raja Najasyi dengan isi kandungan Injil. Berarti Al-Amr bin Al-As tahu gak isi kitab Injil? Tahu. Diprovokasi, wahai Raja Najasyi, tanya ke mereka, apa pendapat mereka tentang Isa bin Maryam. Wah, itu kaum muslimin ketakutan waktu itu. Wah, karena kaum muslimin ya waktu itu ya tahu Raja Najasyi menganggap Isa bin Maryam anak Tuhan, anak Allah. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib maju. Ketika Raja Najasyi terprovokasi juga, apa pendapat kalian tentang Isa? Akhirnya dibacakan ayat oleh Ja'far tentang bagaimana Isa alaihissalam di Al-Quran. Najasyi tersentuh, menangis. Akhirnya menyatakan gak ada beda. Dibela, udah tetap di sini. Kebingungan Amr bin Al-As. Mau provokasi apa lagi? Wah. Tapi poinnya di sini, Amr bin Al-As, Al-Amr bin Al-As berarti tahu enggak isi kandungan Taurat? Tahu enggak? Tahu enggak sifat apa sikap kaum muslimin terhadap Nabi Isa? Tahu. Ya. Jadi kalangan Ahlul Kitab atau kalangan musyrikin Quraisy saat itu, walaupun mereka enggak punya kitab, namun di antara mereka itu ada yang pintar-pintar. Semisal Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Al-Walid Khalid bin Al-Walid. Siapa lagi? Al-Amr bin Al-As. Mereka pintar-pintar. Bahkan ada kalangan musyrikin, kalangan orang Arab Quraisy, ya, Mekah, yang dia baca kitab Taurat. Siapa? Hah? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dari muda udah baca kitab. Dari muda dia udah mengingkari peribadatan musyrikin kepada berhala. Dia bilang ke teman-temannya, kalian ini sesat semua. Waraqah bin Naufal dari muda, dari sumuran Faza gitu kan, udah baca kitab. Baca kitab apa? Taurat, baca Ibrani. Bahasa Ibrani, ngerti. Baca kitab. Makanya ketika Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah, dia tahu, wah itu namus, itu Jibril yang datang kepada engkau. Dia tahu dari mana? Dari kitab yang dia baca. Kitab Taurat yang dia baca. Kitab Injil yang dia baca. Dan Injil Taurat yang dia baca itu yang belum terdistorsi. Ya. Memang di masa itu Injil Taurat sudah terdistorsi. Makanya Raja Najasyi kerajaannya Nasrani yang kafir. Walaupun Raja Najasyi beriman, tapi punggawa kerajaan tetap kafir, rakyat tetap kafir. Ya. Tapi barakallahu fiik. Paham gak sih? Nah, namun perhatikan ya ikhwan, ya, abad keberapa sih terjadi distorsi massal besar-besaran agama Nasrani? Ya, yaitu ketika abad ke berapa? Lupa saya. Ketika seorang Yahudi yang menyusupi pura-pura abad keempat setelah pasca Nabi Isa wafat, kalau nggak salah. Seorang Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam Nasraninya Nabi Isa alaihissalam yang bernama Bulus. Akal Bulus itu. Namanya Bulus. Menampakkan sikap religi yang kuat terhadap agama Nasrani, menampakkan loyalitas fanatisme yang kuat terhadap Nasrani. Karena dia terkenal dulu mantan pendeta Yahudi, biasa kan begitu? Ada ustaz mantan pendeta gitu kan, diangkat. Ya. Ada ustaz mantan pendeta Yahudi, ini si Bulus diangkat. Ketika sudah menjadi tokoh yang mengakar di tengah kaum muslimin yang waktu itu Nasrani, akhirnya dia keluar aslinya. dialah yang mencetuskan ide pertama kali Isa adalah anak Allah. Udah kadung ditokohkan, udah kadung disyekhkan, udah kadung dipuja-puja, akhirnya dialah yang mendistorsi pertama kali Injil ini di alam ini. Ya, kalau nggak salah Syekh Shalal Fauzan menceritakan di sini. Nanti di mukadimah ini. Barakallahu fiik. Ya, atau di isi kitab. Mana lagi tadi? Ya. Nah, kalau mantan pendeta jadi ustaz boleh kalau dia bicara di bidangnya. Pada mantan pendeta masuk Islam, dia jadi kristolog aja. Ya. Dia jadi kristolog karena dia tahu penyimpangan agama dia sebelumnya. Dia perbandingkan dengan Islam. Jadi kristolog aja. Mantan pendeta jadi ustaz, udah enggak usah bahas-bahas bid'ah lah, fikih madhab lah. Belum, dia belajar dulu. Belajar uluhiyah yang benar, belajar tauhid yang benar, belajar fikih toharoh yang benar, fikih-fikih dasar yang benar, belajar bahasa Arab, belajar ilmu alat. Dia mampunya di mana? Di kristologi. Ya udah di kristologi aja. Ya, enggak apa-apa ada ustaz. Dulu dia pendeta, biarin aja dia ceramah. Ceramahnya di mana? Ya dia mampu kok kristolog. Memangnya ustadz-ustadz kita juga mampu bicara kristolog? Agak mampu ngerti kagak Injil ya. Kan kalau kependeta pendeta itu kayak siapa tuh? Waloni ya. Ya Waloni, siapa lagi lah itu? Nababan apa? Mereka kan mantan pendeta, tahu isi Injil, pernah buka Injil. Kayak saya seumur hidup buka Injil aja nggak pernah. Megang aja gak pernah. Gimana mau gaya-gayaan di Injil sekian, di Injil kayak Zakir Naik, walah. Yang ada diketawai Nasrani. Mau ngomong-ngomong ke Zakir Naik, number 6, coba. Ya gak bisa lah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, ketika ada mantan pendeta bicara kristolog, dia cuman kita kawal dia bicara kristologi aja, jangan bicara yang lain. Ya, bicara kristologi, nggak usah bicara yang lain, Pak Ustad. Ya. Gak apa-apa disebut Ustad, ya. Ya, barakallahu fiik. Jangan dikawal, jangan bicara dia, biarin bicara yang lain. Baru jadi pendeta bantah fikih madzhab, wah ini, nggak boleh ini. Nah, dikawal. Hai, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, ummiyin itu apa? Jamak dari ummi. Sedangkan ummi itu apa? Ya, ummi itu huwa alladzi la yaqra' wa la yaktub. Yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Fa innahum qaumun la yaqra'un wa la yaktubuna fil ghalib. Mereka suatu kaum yang umumnya mereka enggak bisa baca, enggak bisa tulis secara umumnya. Namun ada di antara mereka yang bisa baca, bisa tulis. Ya. Walaisa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an. Mereka enggak punya kitab sebelum diturunkan yang Qur'an. Namun kalaupun dikatakan ini secara global karena mereka tahu suhuf Ibrahim. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Syekh bin Baz menjelaskan hal ini. Ya. Musyrikin Quraisy, kenapa mereka tidak diberi uzur padahal mereka enggak ada Taurat, enggak ada Injil yang khusus seperti itu? Mereka sudah ada suhuf Ibrahim karena Allah telah berikan syariat tauhid kepada mereka. Oleh karena itu, mereka beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim, hajinya, umrahnya. Ya. Bahkan di kitab-kitab tarikh mereka itu disebutkan orang-orang musyrikin, mereka itu salat. Salat mereka namun tanpa sujud. Mereka doa. Abu Jahal di perang Badar berdoa kepada Allah supaya kaum muslimin dikalahkan. Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah sudah beribadah. Ibadahnya apa? Dua lagi. Bernazar kepada Allah. Apa bentuk nazarnya? Iktikaf. Iktikaf di mana? Masjid Al-Haram. Ketika Fathul Makkah, Umar bin Khattab bilang, dulu di masa jahiliyah ketika masih kafir, dia pernah bernazar kepada Allah, iktikaf, mau iktikaf di Masjid Al-Haram. Kata Nabi, tunaikan nazar. Nah, jadi dulu udah ada. Bahkan orang-orang jahiliyah, ini disebutkan di buku-buku sejarah ya, dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan di Syarah Kasbus Syubuhat. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka junub, mereka enggak mau deketin Ka'bah Musyarrah. Wanita yang haid enggak mau deket. Enggak mau deket. Tahu mereka ini rumah Allah. Makanya Allah firmankan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Beribadahlah kepada Rabb bait ini. Mereka tahu. Mereka nyaksikan kok kalangan atau pasukan Abraha itu dihantam oleh Ababil. Mereka melihat dengan mata mereka kepala sendiri. Barakallahu fikum. Mereka tahu. Mereka tahu itu pasukan gajah itu binasa. Nah, oleh ashabul fil. Mereka melihat. Nah, jadi mereka itu ada risalah sebelumnya, namun bukan kitab, Suhuf Ibrahim. Makanya Syekh Ibn Baz menjelaskan ini, kenapa mereka orang-orang jahiliyah enggak diberi uzur. Ya. Padahal mereka enggak punya kitab, ada Suhuf Ibrahim. Namun enggak ada kitab yang khusus seperti Taurat dan Injil untuk mereka. Tayyib, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Jadi orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, yang mereka mati sebelum Nabi dewasa atau sebelum Nabi hadir, orang-orang musyrikin Quraisy ini, mereka tetap dihukumi kafir. Makanya bapaknya Nabi, ibunya Nabi, kakeknya Nabi, mereka dihukumi kafir. Padahal kakeknya Nabi, cucunya belum gede jadi Nabi, belum negakin hujah, kayak jangan syirik, gak ada. Bapaknya Nabi, boro-boro anaknya ketemu sama anaknya, lahir anaknya aja dia gak lihat ya, anaknya masih dalam kandungan istrinya Aminah, dia wafat duluan. Tapi kata Nabi apa? Inna abi wa abaka finnar. Ketika Nabi bicara kepada seorang sahabat yang menanyakan tentang status bapaknya di akhirat, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Syekh Ibn Baz menjelaskan, padahal mereka itu dahulu bapaknya Nabi gak dapat hujah. Gak dapat hujah versi dari Nabi. Hujah udah ada dengan risalah Ibrahimiyah. Ya, paham gak sih? Maka kalau zaman sekarang mesti tegak hujah. Ya hujah udah ada dengan Quran. Diberi udur. Lah bapaknya Nabi gak diberi udur. Ya. Makanya orang yang mengatakan musyrikin gak kafir, perbuatannya yang syirik, tapi orang yang gak musyrik, namun dia meyakini bapaknya Nabi di neraka, ibunya Nabi di neraka, itu tanakut. Itu orang mencela-mencela, kontradiksi dengan ucapan dan keyakinan dia. Atau keyakinan dia yang menyatakan bapaknya Nabi di neraka, ibunya Nabi di neraka, bapaknya Nabi kafir, dengan keyakinan dia musyrikin, kuburiyin, Adik Armando Abu Janda itu enggak kafir. Kontra. Paham enggak sini? Ngerti enggak? Kontradiksi itu. Makanya ya mereka itu kalangan ya adirun seperti ini itu enggak pantas mengatakan bapaknya Nabi di neraka. Udah mereka seperti Ibu Habib Rizik aja. Udah seperti Buya Yahya aja. Atau Idrus Ramli yang menyatakan bapaknya Nabi muslim, ibunya Nabi muslim, atau seperti si Arabi dong, Abu Talib muslim, Abdul Muttalib muslim. Pas gak? Ya gak? Kan harusnya Abu Talib itu lebih siapa? Kalau Abu Talib ketemu sama paman, sama keponakannya, bapaknya Nabi Abdullah, Abdullah itu kan lebih layak untuk diberi udzur, ya. Gak ketemu Nabi kok anaknya mati tiba-tiba kafir. Gak tiba-tiba. Dia sudah ada risalah Ibrahimiyah, namun dia beragama dengan agama musyrikin. Abdul Muttalib juga demikian. Makanya ketika Abu Talib mati dalam kekafiran, kata Rasulullah SAW apa? Ya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, siapa sih itu? Abu Talib. Mana lagi lanjut? Ya. Walidzalika summu bil ummiyin. Oleh karena itu mereka dinamakan ummiyin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Huwalladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kalangan ummiyin, yaitu musyrikin Quraisy yang berasal dari mereka sendiri. Wa kama qala ta'ala wa atainahum min kitab min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir. Ya. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada mereka dari kitab-kitab mereka yang mereka bisa mempelajarinya. Wa ma arsalna ilaihim qablak min nadir. Dan tidaklah kami mengutus kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelumnya. Ya. Qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pahada ma'na lumi. Ya, supaya kau memberikan peringatan pada suatu kaum yang nenek moyang mereka tidak diberi peringatan atau tidak diperingatkan, maka mereka adalah orang-orang yang ghafirun, yang lalai. Inilah makna ummiyin. Ya, wasafa nabiyyah, dan Allah mensifati nabinya alaihi salatu wasalam bi annahu ummiyun, bahwa nabi adalah ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Ini perhatikan di ayat ini. Itu orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati ya nabi tersebut termaktub, tertulis ya di sisi mereka fit Taurat wal Injil, di Taurat dan Injil. Nah, nabi tersebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya'muruhum bil ma'ruf, beramar ma'ruf, bernahi mungkar kepada mereka. Ya, fa kaunuhu ummiyan, maka status nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Yaitu maksudnya yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya ketika nabi disuruh baca oleh Jibril, "Iqra," kata nabi, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Dan ketidakmampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu baca, tidak mampu tulis, status beliau sebagai seorang yang ummi itu diketahui saat teror Arab. Beliau adalah orang yang populer, ya, berasal dari keluarga populer. Beliau orang yang populer, yang terkenal, terkenal dengan hal-hal yang positif, yang jujur. Mereka juluki Al-Amin sebagai orang yang sangat amanah. Ya, mereka tahu. Makanya ketika Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang paling fasih dan jadi mukjizat untuk beliau, musyrikin Quraisy sebenarnya sudah paham ini bukan dari dia ini. Kita tahu dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Gitu. Beda kalau andaikan ya Rasulullah Sallam itu selevel Al-Walid bin Al-Mughirah, bisa baca, bisa tulis, terus tiba-tiba bawakan Al-Quran, musyrikin Quraisy, ah itu karangan dia. Makanya Al-Walid bin Al-Mughirah itu meyakini ya ini bukan dukun, bukan syair, bukan sihir. Saya tahu semua ucapan orang Arab kayak apa, kata Al-Walid bin Mughirah. Saya tahu semua syair, saya tahu semua ucapan dukun, saya tahu orang gila ngomongnya kayak apa, enggak ada yang kayak gini. Nah, tahu mereka. Taibar kalau fikir. Ya. Mana lagi tadi? Waja'a bihada al-kitabu waja'a bihada al-kitabi al-adhim dalilun ala sidqi risalatih wa fidhalika mu'jizatun lahu. Ya. Dan Nabi SAW datang, beliau dakwah dengan membawa Al-Quran ini. Ini sebagai dalil akan kebenaran risalah beliau, karena beliau gak bisa baca, gak bisa nulis sebelumnya. Dan ini, dan dalam hal ini inilah mukjizat untuk beliau. Ya, jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul itu untuk mengalahkan keunggulan kaum yang ada saat itu. Ketika di masa Fir'aun keunggulan suatu kaumnya itu dengan ilmu sihir, maka Allah kalahkan keunggulan mereka dengan mukjizat yang Allah berikan pada Musa alaihissalam. Demikian pula keunggulan orang-orang Arab saat itu, yaitu apa? Kefasihan bahasa. Maka Allah kalahkan mereka dengan bahasa yang paling fasih, yang afsah, ya, bahasa Arab yang fusha, yang paling fasih dengan Al-Quran. Hai barakallahu fiik. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu, bahasa mereka sampai hari ini itu jadi referensi ilmu bahasa Arab setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, syair-syair jahiliyah. Ya. Bahasanya masih orisinil. Kalau yang sekarang, oh udah terkontaminasi dengan orang-orang Bangla, orang-orang India. Ya. Kholas kalau sekarang. Kalau kita ada di Arab, antum jangan pikir orang Arab itu bisa bahasa Arab semua. Ya. Orang Arab itu udah ikut-ikutan orang Bangla itu. Ngomongnya, maafi-maafi maklum. Maafi maklum gitu. Oh, itu udah kacau itu. Ya. Saya pernah bimbing umroh, sopir bisnya itu orang Tasik, ha? Bicara pakai bahasa Arab yang maafi-maafi maklum. Kata jamaah saya, "Ustaz, itu sopirnya pintar bahasa Arab ya?" "Bukan, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa apa? Bahasa dia itu. Bahasa Bangla." Cong-gali-cong gitu. Nah, gara-gara mereka, bos-bos mereka, majikan mereka ikut-ikutan. Dan itu tersebar. Ya. Dan kita kalau bicara sama ikhwah, sama orang-orang Arab, itu bahkan antum kalau praktekin bahasa Arab di negeri Arab itu, antum bisa praktekin di mana? Di majelis ilmu. Antum dengerin masyaih ngomong, antum bicara sesama tulab atau bicara pada masyaih. Yang satu. Yang kedua antum apa? Dengerin bacaan imam-imam. Itu kan pakai bahasa Arab Al-Qur'an. Udah, selepas itu khalas. Antum di mall sama sopir sama askar udah khalas. Sampai polisi aja itu bahasa Arabnya berantakan. Ya. Dan mereka itu khawatir kalau ada orang yang mengajak bicara mereka bahasa Arab yang fusha. Nah, itu seperti itu. Namun orang Arab banyak yang bisa bahasa Arab. Ya banyak, yang terpelajar kan banyak. Maksud saya kalau yang ada di lapangan. Ya, yang ada di lapangan. Kalau yang belajar ya banyak lah. Ya bisa, tapi seperti itu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya, fal arabu ummiyun wa nabiyuhum ummiyun. Ummi. Maka orang Arab adalah mereka orang-orang yang ummi dan nabi mereka yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi juga. Amal jahiliyatu. Nah, adapun sekarang orang jahiliyah atau masa jahiliyah, fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl. Maka yang dimaksud itu penisbatan, penyandaran kepada al-jahl. Apa itu jahl? Adamul ilmi, yaitu ketiadaan ilmu. Wal jahiliyatu hiya lati laisa fiha rasulun. Yang dimaksud dengan jahiliyah suatu fase, suatu masa yang di situ tidak ada rasul. Wa laisa fiha kitabun, yang enggak ada kitab. Wal muradu biha ma kana qabla ba'satin nabi, yaitu sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kalau sekarang era ini era jahiliyah, tepat enggak? Wah, orang sudah ada kitab, sudah ada rasul. Ya. Kok disebut jahiliyah? Ya, keliru gitu. Ya. Said Qutb di tafsirnya Fitilah dan Quran itu keliru ketika mengatakan era ini era jahiliyah, itu keliru, salah itu. Ya, li'annahu qabla ba'sin nabi, karena yang namanya jahiliyah sebelum diutusnya nabi, karena sebelum diutusnya nabi kana al-alamu kulluhu yamuju fi dhalal, yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Ya, karena alam semesta ini, dunia ini sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu berada, ya, apa namanya, yang mujubid dolal, ya, apa, apa maksudnya, ini apa namanya? Digelapi dengan kesesatan, kekufuran, ya, dan ilhad. Nah. kelongkap saya. Saya kelongkap bacanya ya. Ini ayatnya belum dibaca. Qala ta'ala wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Dan janganlah kalian wahai wanita-wanita bertabarruj, bersolek seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama yang dahulu, yakni lati qabla ba'satin nabi, yaitu yang sebelum diutusnya nabi. Karena sebelum diutusnya nabi, alam semesta ini semuanya itu ya, itu berada dalam Yamuj. Yamuj itu kan gelombang ya. Terombang, gelombang kesesatan, kekufuran dan ilhad. Ilhad itu apa? Ya kesesatan lah. Li'anna risalah jisabiqata, karena risalah-risalah terdahulu indarosat. Ya. Risalah-risalah terdahulu itu sudah indarosat. Sudah tersusupi. Fal yahudu harrafu kitabahum at-taurah. Orang Yahudi mendistorsi, mentahrif, menyelewengkan kitab mereka Taurat. Wa adkhalu biha katsiran minal kufriyati wa dhalal. Mereka memasukkan banyak sekali kesesatan dan kekufuran di dalam Taurat. Wa syana'i allati adkhaluha fit Taurat. Ya. Dan berbagai macam syana'i, keburukan kesesatan yang mereka masukkan ke Taurat. Maka dzalika an-nasara harrafu kitabahum al-injila. Nasrani demikian pula, mereka mentahrif kitab mereka Injil. Amma kana alaihi waqta nuzulihi ala al-Masih alaihi salam. Ya. Mereka lakukan tahrif, penyelewengan. Ya. Penyelewengan dari aslinya dahulu. Di waktu diturunkannya kepada al-Masih, wa kadzalika anna rajulan yuqalu lahu bulis. Ya, bukan bulus ya, bulis. Bulus apa bulis ya? Akal bulus, bulis. Nah, ini ada orang yang disebut bulis atau bulus ya. Apa dobat yang benar? Bulis ya. Bulis. Ya. Tapi au syawil atau namanya syawil, syawel gitu ya. Ya. Karena Yahudian hakidan ala Rasulillah Isa alaihissalam. Dia orang Yahudi yang dia dengki kepada Rasulullah Isa. Nah si bulis ini, yang punya akal bulus ini, wahadar rajul laja ilal makri wal khadiyati fi ifsadi dinil Isa. Dialah ini yang merencanakan makar, tipu daya untuk merusak, menghancurkan Isa. Sama dengan hadirnya agama Syiah, Rafidah. Itu juga enggak lepas dari campur tangan orang-orang Yahudi. Diutuslah atau tersusupilah Abdullah bin Sabah ke dalam perut Islam. Yang akhirnya dia membawa agama Sabaiyah. Gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia dan pengikutnya, loh punya pengikut dia, ya, mencetuskan sikap gulu kepada Ali bin Abi Thalib, gak tanggung-tanggung di masa Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib. Makanya kita pernah belajari di Kasbus Syubuhat maupun di kajian kemarin, ya, Hukmu Takfir Muayyan ataupun di kitab Mufidul Mustafid. Ali bin Abi Thalib menghukum mati mereka enggak tanggung-tanggung dengan dibakar. Dibuatkan lubang, kemudian mereka dijorokin ke bawah dan dibakar hidup-hidup sampai mati. Sehingga sebagian sahabat protes. Jangan dibakar bunuhnya, penggal aja. Kata Ali, enggak, ini penyimpangan mereka udah kebangetan. Hai bar kalau ini. Mana lagi tadi? Ini kitabnya tulisannya gede-gede kok, jangan khawatir kitabnya tebel. Tulisannya gede-gede. Ini aja udah halaman 10 kan? Hah? Nah. Diantum berapa? Dari 7. 10. Tapi dari? Dari 7. Enggak apa-apa, halu dikit lah 10. Kan itu 7 dari itunya. Biarin aja. Biar senang dikit. Ya. Mana lagi tadi? Iya. Untuk merusak agama Al-Masih. Baik. Haitsu adhara al-iman bil Masih, ketika dia menampakkan pura-pura keimanan pada Al-Masih, wa annahu nadima ala ma kana min qablu min adawati al-Masih. Itu dia pura-pura dia menyesal dulu dia memusuhi Isa. Ya, akhirnya dia jadi tokoh. Annahu ra'a ru'yan bi zamihi fa'amana bil Masih wa saddaqahu an-Nasara. Bahwasanya dia mengklaim dia bermimpi. Ya, dalam mimpinya tersebut akhirnya dia beriman pada Masih dan dibenarkan oleh orang-orang Nasrani. Fi maqala, dari apa yang dia katakan. Tsumma qala, tsumma innahu tanawala al-Injil alladhi anzalahu Allahu 'ala Isa wa adkhala fihi al-wasaniyat wasyirkiyat wal kufriyat. Tuh akhirnya tuh. Ya. Kemudian dia mendalami Injil, tanawul. Dia memperdalam Injil yang Allah turunkan pada Isa. Akhirnya dia masukkan ke situ. Ketika dia sudah jadi tokoh di agama Nasrani, jadi ustadz kabir yang kalamnya yusma, udah mulai didengar dia. Lahu kalamun masmu, dia sudah punya ucapan yang bisa diperhitungkan, didengar oleh audiens dari kalangan Nasara. Akhirnya dia memasukkan ke dalam Taurat, ya, ke dalam Injil wasaniyat, sisi-sisi paganisme, keyakinan pada berhala, syirkiat kesyirikan, wal kufriyat dan kekufuran. Haizu adkhala fihi aqidat at-taslis, ketika dialah yang memasukkan ke Injil akidah taslis. Maksudnya apa? Trinitas. Ya. Bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Jibril. Jibril. Nyembah malaikat, nyembah nabi. Nyembah Allah enggak? Iya, tapi meyakini Allah punya anak. Kufur. Ya, maka kalau ada yang bilang Nasrani enggak kafir, itu musuh Islam itu. Kafir enggak? Yaudah, bukan kafir lagi, musuh Islam. Kalau ada yang bilang sekarang Nasrani itu enggak kafir. Ya. Di Alkitab itu orang musuh Islam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha qalu salisu salas. Kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Dia bilang enggak kafir. Kalau ada yang bilang, memangnya ada yang bilang buahnya masuk TV lagi. Masuk TV pun dapat panggung. Kemarin itu, belum lama itu, di Mabes Besar Polri diundang penceramah kayak gitu. Buya Kafur. Namanya siapa? Buya Kafur. Kafur si gomu balakoh. Dari kafir Kafur. Itu yang bilang Islam belum sempurna, Khadijah Nasrani, Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Buya Kafur. Allah mustah. Mana lagi tadi? Taib, barakallahu fiik. Ai inna Allah salisu salasatin, yaitu Allah bagian dari yang tiga. Ya. Wa anna Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Au huwa Allah, atau Isa adalah jelmaan Allah. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati salib. Si bulis inilah yang dia menyusupkan ajaran peribadatan kepada salib. Dahulu ya Yehwa, orang-orang Nasrani itu meyakini Isa itu belum mati. Yang disalib bukan Isa. Ya. Yang disalib ada dua riwayat. Kalau riwayat Ibn Abbas, murid Isa yang taat. Ada riwayat yang lain, Allah alam ini Israilia, adalah murid Isa yang berkhianat. Ya, yang sahih adalah yang riwayat Ibnu Abbas. Dan orang mereka paham itu, maka mereka kenal tuh Judas. Kalau ada pengkhianat di orang Barat, mereka juluki sebagai apa? Judas Iskariot. Judas, bukan Judas. Judas itu khain, seorang pengkhianat yang katanya murid Isa yang berkhianat mengadu kepada orang-orang Yahudi tentang tempat keberadaan atau persembunyian Nabi Isa. Yahudi, iya. Dan banyak orang Nasrani yang meyakini, ya, yang memusuhi Isa adalah Yahudi. Di antara Mel Gibson tuh, dia bikin film tuh, jadi sutradara produsernya juga, The Passion of Christ. Saya gak nganjurin antum nonton, tapi di film itu beliau menggambarkan yang memusuhi Isa adalah Yahudi. Namun ada juga gereja-gereja yang mengatakan enggak, Yahudi itu yang menangkap Isa atau yang memusuhi Isa itu bukan Yahudi. Dan ini dominannya gereja-gereja di Amerika. Makanya gereja-gereja di Amerika itulah yang menjadi acuan setiap presiden atau pemerintahan Amerika untuk komitmen menjalin hubungan dengan Yahudi. Ya, tapi barakallahu fiik. Itu di luar ya, kekuasaan juga Yahudi. Mereka menguasai di balik layar dengan keberadaan anggota-anggota kongres yang banyak sekali Yahudinya. Mana lagi tadi? Ya. Ini pazak saya ngomongin gini, ngerti gak nih pazak? Paham ya? Nanti udah ngerti juga ya, elit politik global ya. Politik global ya. Saya ngerti pazak ini. Pazak. Ntar gak pelang-pelang lagi, apaan sih nih kongres-kongres kuasai res gitu ya. Aduh, mana lagi tadi? Wadakhulu kufriyatin syani'atan, dan mereka memasukkan kekufuran yang buruk. Wasaddaquhu bidzalika ala annahu alim, namun orang-orang Nasrani membenarkannya dengan dianggap oh si bulis ini kan dia orang alim. Wala annahu mu'min, dia kan beriman. Wala qabuhu bir rasuli bulis. Bahkan mereka menjuluki orang-orang Nasrani ini, ya, menjuluki si bulis ini dengan rasul. Ai rasulul masih. Artinya oh dia utusan Nabi Isa. Pewaris para nabi, ulama, ya, orang Nasrani itu, ya, mereka kalau gulu terhadap ustadznya itu luar biasa, ya, ustadznya itu dipercaya bisa bikin surat pengampunan dosa. Loh, antum kok ketawa sih? Ini keyakinan agama Katolik kok. Makanya itu ditentang oleh anggota Kristen yang lainnya, muncul itu Martin Luther. ya protes. Akhirnya muncul agama Protestan. Ketawa lagi. Emangnya enggak ada surat pengampunan? Ada. Sampai sekarang itu mereka itu curhat. Mereka ngelakuin dosa apa ke pendetanya, pendetanya di balik bilik. Curhat mereka. Bro, kok bro. Apa? Nah, ini apa? Tor. Kan pastor. Tor gitu, tor. Ya. Tor gini tor, aye kemarin gini tor. Aneh. Loh kok kafir aneh ngomongnya. Kafir tanah abang bisa aja kan? Kafir kebun kacang. Aneh kemarin gini tor. Napain deh. Ini. Ya itu aja. Bahkan sampai sekarang ya, orang-orang Nasrani itu mereka kalau mau cerai bisa cerai kalau datang keputusan dari persatuan atau perwakilan ya Vatikan dari pendeta-pendeta mereka. Iya. Ini ada orang Katolik nih. Nikah. Ya, terus cerai cekcok. Cerai itu enggak bisa cerai. Paling misalnya pisah rumah, pisah ranjang, pisah apa. Sampai datang surat keputusan cerai dari mana? Vatikan. Makanya dahulu muncullah orang-orang kayak Karl Marx, kayak Friedrich Engels dan yang lain-lain dari kalangan pemikir yang menolak agama. Kenapa? Karena agama hanya sebagai sumber cuan bagi para pastor. Masa kalau kita mau ampun apa berbuat dosa, yang bisa diampuni dosa cuman para orang kaya. Wah, ini agama cuan ini. Makanya itu Karl Marx bilang religion apa opium is opium for the people. Nah, gitu ya, candu bagi masyarakat ya. Coba Karl Marx ya, dia perdalam Islam, dia kan tahu keadilan Islam, dia kan mencari keyakinan yang adil, nggak nemu. Dia malah curhat ke temennya Friedrich Engels, dia sama-sama mau ateis, sama-sama kufur, tidak cocok. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Bizarmi, waqasduhu ifsadu dinihi al-masih. Ya, maksud tujuannya enggak lain ya ingin merusak agama al-Masih. Hasala lahu ma arada, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Faqad afsada dinan al-Masih, dia merusak agama al-Masih sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Ya, sampai hari ini. Walaupun nanti dalam sejarahnya apa yang dibawa oleh si Bulis ini berkembang lagi sesuai dengan perkembangan zaman, ada distorsi lagi. Ya. Dulu Romawi itu agamanya agama menyembah dewa. Makanya di sejarah Romawi-Romawi kuno itu mereka belum beragama dengan agama Nasrani. Agama dewa-dewa kan. Kalau antum dulu pernah baca sejarah-sejarah Romawi kuno atau ada film-film lah Romawi-Romawi kuno itu, semisal film Maximus, film apa itu, Gladiator ya. Nah itu mereka Nasrani itu, apa Romawi itu belum Nasrani, tapi nyembah dewa-dewa. Nah, perubahan terjadi di agama Nasrani lagi, reformasi kekufuran di atas kekufuran lagi, setelah Raja Romawi dan ibunya masuk Kristen. Itulah sejarah Natal. Dulu di masa Bulis gak ada Natal-Natalan. Gak ada Natal-Natalan. Gak ada tuh namanya perayaan hari kelahiran Isa bin Maryam. Gak ada. Cuman keyakinan Isa bin Maryam anak Tuhan. Udah itu aja. Isa bin Maryam juga diibadahnya. Udah itu aja. Gak ada tuh perayaan Natal. Masuknya Raja Romawi ke agama Kristen karena ibunya masuk Kristen. Ya udah. Akhirnya ya dicocokkan dengan agama Romawi sebelumnya yang biasa menyembah dewa Janus. Ya, itulah cikal bakal nama Januari. Dewa Janus, dewa yang punya dua muka, dua tampang, dua wajah. Satu ngadep ke depan, satu ngadep ke belakang. Pasal enggak usah dipikirin kayak apa. Mikir kayak apa ya? Ngapain dipikirin sampai begitu antusias mukanya? Oh, gitu. Biasa aja. Namanya juga khayalan, ngapain datang pikirin sampai melongo gitu. Biasa kayak Herin, ya Herin ya. Bodoh amat ya. Nah, dewa Janus. Nah, Janus itulah yang ketika tanggal hitungan mereka Masehi itu tanggal 1 itu dia si dewa Janus ini mukanya ngadap ke depan. Menghadap future, masa depan. Enggak ngadap ke belakang, masa lalu yang sumpek. Nah, dicocokkan tanggal 1 ini hari Janus kita mesti ngerayain. Ya. Cuman bikin juga kelahiran apa agama Nasrani, masa agama kita dulu aja. Nah, ini agama baru kapan? Udah deket-deketan. Udah bikinlah hari lahirnya Isa lah. Asal-asalan. Mana ada Isa alaihissalam lahir di bulan Desember itu. Desember di seluruh dunia itu musim dingin. Isa alaihissalam lahir di musim ketika kemarau panen, apa namanya? Kurma panen itu di musim panas. Di musim panas. Nah, barakallahu fiik. Ya. Itu di daerah Palestina. Ada tempatnya itu. Ya. Yang digadang-gadang itu tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jericho, dekat Al-Quds. Jericho. Nama kotanya Jericho. Loh, kok ketahuan tuh? Ya, saya pernah ke situ loh, gini-gini loh. Namanya lucu. Ya, kayak nama coklat ya. Nama makanan? Jericho. The walls of Jericho. Masya Allah. Lanjut lagi. Mana segi sekarang? Wa adkhala fiha al-wasaniyati wa taslis. Akhir si bulis inilah yang memasukkan ke Injil wasaniyat, paganisme, taslis, trinitas, wa i'tiqada anna Isa ibnu Allah, keyakinan Isa adalah anak Allah. Au annahu salasatin, atau Isa adalah bagian dari Trinitas. Wa dakhala fiha wasaniyatin katsiratan, dan dia memasukkan paganisme yang sangat banyak. Fattaba'uhu ala dzalik. Nah, umat Nasrani mengikutinya sampai hari ini. Hadhihi halatu ahli alkitab qabla ba'sati nabi, inilah keadaan ahli kitab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa baqaya minhum kanu ala dini as-sahih. Ya. Namun ya, hanya baqaya, hanya ada sebagian sisa sedikit dari mereka yang berada di atas agama yang sahih. Ya. Barakallahu fikum. Lakin al-aksariyatu minhum ala al-kufri wal inhiraf ala dinillah. Namun mayoritas mereka itu berada di atas kekufuran, penyimpangan dari agama Allah. Ya. Amal Arabu fakanu ala kismain. Adapun orang-orang Arab terbagi menjadi dua bagian. Kismun ittaba'a ad-diyanati sabiqah kal yahudi wa nasraniyati wal majusiyah. Wakismun kanu alal hanifiyah dini Ibrahim wa Ismaila la siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al Mukarramah. Yaitu satu kelompok yang mengikuti agama-agama sebelumnya seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, bagian yang kedua kelompok yang masih berada di atas agama yang lurus, hanifiyah, tauhid, agamanya Ibrahim, Ismail, terutama yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr ibn Luhay. Nah, dahulu orang-orang Arab itu masih bertauhid, sampai akhirnya muncul orang yang di tengah mereka yang disebut dengan Amr bin Luhay Al-Khuzai. Ini Amr bin Luhay Al-Khuzai inilah nih salafnya musyrikin Arab. Dia dapat ilham dari iblis, dari setan, untuk ngambil patung, 5 patung kaum Nuh alaihissalam yang hancur kena badai tsunami besar. Dikasih wangsit sama setan, kamu pergi ke sana, ada patungnya itu, patungnya Wat, Yagus, Ya'uk, Nasr, itu cari ke sana. Dia pergi itu sampai ke Turki, sampai ke sini, dia dapetin berdasarkan wangsit dari setan. Pulang dia bagi-bagiin ke kabilah Arab, ini kamu sembah ini, kamu sembah ini, kamu sembah ini, dalam rangka beribadah pada Allah. Ini dulu orang soleh ini. Ini diceritakan kronologi ini oleh para ulama dalam buku-buku sejarah. Syaikh Shalih Al-Fauzan di Syarah Kasbus Syubhat menceritakan detail tentang hal ini. Ya, ini salafnya nih, namanya Amr bin Luhay Al-Khuzai. Dulu orang-orang Arab beribadah kepada Allah, enggak beribadah kepada berhala. Kana malikan alal Hijaz, dia ini raja di Hijaz. Wa kana yudhiru at-tanassuka wal ibadata was-shalah. Dia inilah yang menampakkan tanasuk itu ibadah juga ya. Atau bisa juga kita katakan sembelihan untuk Allah, ibadah dan kesolehan. Dhahaba ila Syam lil ilaj, dia pergi ke Syam. Kalau Syam itu berarti negeri yang sekarang Lebanon, Yordania, Suriah, Palestina. Israel itu enggak masuk, enggak ada peta Israel. Ya. Untuk berobat. Fawajada ahla syami ya'budun al-asnam. Ya. Maka dia mendapati orang-orang Syam beribadah kepada berhala. Fastahsana dzalik. Oh, dianggap bagus juga nih. Dianggap baik. Waja'a minasyam bi asnamin ma'hu. Akhirnya dibawa oleh-oleh berhala dari Syam, dibawa pulang ke negeri dia. Ya. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunatan tahtal ard. Ba'da qaumin Nuhin. Dia pun berusaha menggali patung berhala yang terkubur di dalam tanah miliknya, milik kaum Nabi Nuh. Ini dapat wangsit dari setan dia. Setelah dia bawa pulang berhala dari Syam, ya, terus dia contohin ke rakyatnya, dia bilang ini kita beribadah pada Allah ini. Enggak cukup di situ, setan enggak tanggung-tanggung, langsung ngasih ilham ke dia, kasih wangsit ketika dia mimpi, dikasih tahu, digali, kamu gali di tanah sana. Kan setan tahu tuh. Kan dulu ketika 80 orang itu selamat di atas lautan, ya di atas bahtera, yang lain semua binasa, hancur semuanya. Berhala-berhalanya Nabi itu juga hancur kan? Terkubur entah kemana, setan tahu enggak? Setan tahu enggak terkubur di mana? Tahu. Dijaga-jaga sama setan, ditandain sini, bentar kita cari orang yang mau menghidupkan kembali agama syirikan. Nah, Amr bin Luhailah orangnya, ia dan billah. Ya, yaitu berhalanya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, Wadin, Waswain, Wayakus, Wayauk, Wanasr, ini wakilnya dan yang lainnya. Karena tufanu qatta masaha wa dafanaha. Dahulu kan angin topan, ya. Angin topan itu tomasaha wadakanaha, ya, angin topan itulah yang menghancurkan tomasaha, ya, kemudian juga menguburnya, ya. Wajah syaitan, faarsyadahu ila amkinatiha. Setan datang kepada Amr bin Luhay, memberikan wangsit dan menunjukkannya kepada tempat-tempat berhala yang terkubur tadi. Fanabasyaha wa akhrajaha. Ya. Akhirnya si Amr bin Luhay ini menggalinya, mengeluarkannya. Wazza'aha ala qabailil Arab. Akhirnya dia tauzi', dia distribusikan, dia bagi-bagikan ke kabilah-kabilah orang Arab karena dia raja. Wa amara bi ibadatiha, diperintahkan kepada kabilah-kabilah Arab agar beribadah pada ini. Itu lihat salafnya si Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu si Amr bin Luhay. Ya, Amr bin Luhay Al-Khuzai. Allahu musta'an. Ya. Wa qabilu minhu dzalik, celakanya lagi orang Arab menerima ini. Wadakhala asyirku fil ardil Hijaz, akhirnya kesyirikan masuk ke tanah Hijaz, tanah Arab. Wa fi ghairiha min biladil Arab, dan yang lainnya dari tanah-tanah Arab. Wa ghayyara dina Ibrahim, akhirnya si Amr bin Luhay inilah yang merubah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, agama tauhid. Wa sayyaba asywayiba lil asnami min bahimatil an'am. Ya. Nah, si Amr bin Luhay inilah yang telah membuat berbagai macam kekejian, ya, dengan patung-patung berhala dari berbagai hewan ternak. Walidzalika ra'ahu an-nabi, oleh karena itu Nabi SAW melihat si Amr bin Luhay ini, ya, yajurru qasbahu fin nar. Dia sedang apa namanya? Menyeret apa namanya? Ususnya di neraka. Ya. Yajurru am, yakni maksudnya apa? Yajurru am'aahu binar, dia menyeret, menarik usus-ususnya di neraka. Nauzubillah. Kata Nabi apa? Raitu Amr ibn Raitu Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai yajurru qasbahu binar. Wa kana awwala man sayyaba as-sawaib. Itu dia yang pertama kali nih. Ya, barakallahu fiik. Di halaman 12. Kemudian wa kanat halatul alam qabla ba'sati nabi, dan alam ini sebelum diutusin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dolalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Wal kitabiyun wal umiyun wa ghairuhum wa sa'iru ahli al-ard, baik di ahli kitab, umiyun, ya, dan seluruh penduduk manusia di muka bumi ini, illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit sekali dari kalangan ahli kitab, kanu ala dini al-haq, yang mereka tetap berada di atas agama yang al-haq. Lakinnahum inqaradu qabla al-ba'sah, namun mereka itu sudah punah sebelum diutusnya Nabi. Fa asbaha adh-dhalamu halikan fil ard. Ya. Maka apa namanya, kegelapan itu, jadilah kegelapan tersebut halik, ya. Ya. Mempekat sekali di muka bumi ini. Wajah al-fil hadis, terdapat keterangan dalam hadis, inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum, yakni arghadahum, sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka. Arabahum wa'ajamahum, baik yang orang Arab maupun orang Ajam, illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit dari kalangan ahli kitab, semisal Waraqah bin Nawfal. Semua, bahkan di Indonesia ini, ikhwah, kufur dulu 100 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada kerajaan di atas agama paganisme, agama Hindu di Kutai sana. Hah? Di Kalimantan Timur, ya. Bontang-bontang situ, ya. Bontang atau Balikpapan gitu. Kutai. Mana nih orang Kalimantan, Triandi? Oh, ditanya sejarah aja. Dia anak Kalbar, lebih jauh lagi Pontianak. Antum kan 10-10. Hah? 10-10. 10-10. Ya, barakallahu fiik. Ya. Wa fi hadha dhalam al-halik, maka dalam kegelapan yang pekat ini, hadhil jahiliyah al-mustahkamah. Ya. dalam keadaan jahiliyah yang sudah menjadi hukum wantimasis sumul dan menghancurkan banyak jalan wadurusi azhar risalati samawiyah, ya, dan peninggalan risalah samawiyah, ba'asallahu nabiyah, maka Allah mengutus nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas, untuk mengeluarkan manusia minad dhulumati ila nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Kama qala walaqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Id ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Yatslu 'alaihim ayatihi, yang rasul ini membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Uizakihim, dan mensucikan mereka. Uyu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Hikmah itu as-sunnah, kata Imam Syafi'i. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya. Dan sesungguhnya mereka itu sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu ay qablu bi ba'satihi, yaitu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jahiliyatu kama qulna mansubatun ilal jahl. Dan jahiliyah sebagaimana yang kita katakan itu dinisbatkan kepada jahal, wahwa adamul ilm, yaitu ketiadaan ilmu. Ya. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu madmumun. Maka segala perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka perkara tersebut tercela. Kalau ada dikatakan hukum jahiliyah tercela. Kan hukum cuma ada dua aja deh, hukum jahiliyah dan hukum Allah. Berarti yang hukum jahiliyah madmum, tercela. Ya, walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman. Tuh, dia masuk halaman 13 kan kita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai wanita bersolek sebagaimana bersoleknya dahulu wanita-wanita jahiliyah yang pertama dahulu. Ya. Nahan nisa'an nabi, yaitu Allah telah melarang istri-istri nabi anit tabarruj, dari bertabarruj. Apa itu tabarruj? Wa huwa idharuz zinati fil aswaq, yaitu menampakkan perhiasan-perhiasan yang hanya boleh ditampakkan kepada mahramnya di pasar-pasar. Wa amaman nas, di manusia, di mal-mal kok sekarang. Banyak tabarruj semua itu kan. Menampakkan. Kita kalau udah masuk mal udah kholas itu. Semuanya bertabarruj itu. Ya. Kecuali ada ummahat ya yang kokohiyat. Ya jamaah mana salim ya? Kokohiyat ya. Nah. Ya, yang kokohiyat, yang apa namanya? Yang itulah ya, apa enggak menampakkan zinahnya. Ya. Di anna ahlal jahiliyati kanat nisa'uhum tatabarraju, karena orang-orang jahiliyah dahulu wanita-wanita mereka itu bertabarruj. Ya. Bertabarruj bal takshifu an auratiha, membuka aurat. Jadi pakaian Arab itu bukan cadar, bukan jilbab. Gimana ceritanya syariat jilbab itu abad 5 itu pada tahun ke-5 Hijriah. Artinya 13 tahun di Mekah belum pakai jilbab. Enggak kenal jilbab. Plus 5 tahun di Madinah baru turun ayat jilbab. Gimana ceritanya jilbab pakaian Arab tuh, yang ngomong enggak tahu sejarah, enggak tahu budaya Arab, enggak tahu budaya negeri lain sok tahu. Itu cuma dalam rangka melegalkan ya kesesatan dia, dalam rangka untuk menolak syariat Islam dengan dalih kita ikut budaya kita. Lah, orang liberal Arab aja, orang-orang yang liberal di Arab mengatakan kita mesti kembali kepada budaya Arab, jangan pakai syariat. Nah, kita jilbab pakai budaya Arab. Budaya Arab itu tersingkap aurat, yang bodongnya itu kelihatan. Tahu bodong? Ya, tahu nggak Helen bodong? Oh, nggak tahu bodong. Helen nggak tahu bodong. Mang di negeri Antum apa? Pusar apa? Bukan bodong. Hah? Boding, boding. Baru kali ini Erin udah setahun lebih di Tambun City gak tau bodong apaan. Aduh, disakan doang sih. Mesti sering diajak jalan sama Pak Parti nih, biar kenal apa itu bodong. Kalau tempat anak bodong tuh motor ya, gak ada surat. Aduh, ini saya mulai curiga nih anak-anak yang dari daerah nih. Ini udah ketahuan. Pak Rudin, itu kan satu kampung Merin di Pulau Sukun. Ah, bodong apa bodong? Udah tahu. Oh, itu gaul dikit ya. Kalau Herin ini benar-benar lugu ini. Ini mesti dijaga ini dia. Jangan sampai dia kayak si Topik. Aduh. Baru kali ini saya tahu nih, gak tahu bodong apaan. Lugu kali ya Herin ini, waduh. Mana lagi tadi? Ya. Kama fi tawafi indahum, sebagaimana tawaf mereka, wanita-wanita mereka itu tawaf buka aurat bahkan telanjang. Ya rauna anna hadha minal mafakhir. Ya. Bahkan mereka menganggap ini bagian dari kebanggaan. Kan kayak sekarang tuh, semakin tersingkap pakaiannya, semakin bangga, keren. Ya. Wanita-wanita sekarang tuh pakai baju you can see. You can see itu, you can see anything, ya itu. Itu berasal dari kata itu mungkin Pak Hendri ya? You can see my aurat. Allah musta'an. Itu bangga itu mereka itu. Kalau mereka ngelihat pakai pakaian jilbab, ah kampungan. Tapi kalau buka aurat, keren deh baru. Mereka bangga. Dan mereka punya salaf. Salafnya itu, ya itu orang-orang jahiliyah. Ya, Ummu Jamil mungkin bininya Abu Lahab. Ya. Mana lagi tadi? Qala ta'ala ij'ala alladziina kafaru fi qulubihimul jahmiyata hamiyatal jahiliyah. Ya. Ingatlah ketika Allah menjadikan dia menjadikan orang-orang kafir di dalam hati mereka ada hamiyah. Ada semangat kebanggaan, semangat jahiliyah. Ya, semangat jahiliyah. Wa hadha min babiz dzam. Ya. Nah, ini adalah celaan. Ya. Tercela ini. Fahamiyatul jahiliyah madmumatun. Semangat jahiliyah itu tercela. Ya. Walamma sami'an nabiyyu rajulan minal ansar hasala bainahu wa bainar rajuli minal muhajirin fi ba'dil ghazawati iqtitalun wa niza'un. Wa qala al ansar ya lal ansar wa qala al muhajirin ya lal muhajirin. Kullu wahidin minhum da'a qawmah. Qala nabi abi da'wal jahiliyati wa ana bayna durikum da'uha fa innaha muntinatun. Ya. Nah, ini penting ini. Ini kayak sekarang kita juga kayak gini nih. Bangkit lagi hamiyah jahiliyah. Ya. Orang Sunda marah ketika dibilang Sunda itu begini-begitu. Oh jahiliyah. Orang Dayak Kalimantan marah ketika Dayak dilecehkan. Wah, begitu. Bangkit semangat jahiliyah. Ya. Bangkit semangat jahiliyah. Nih dengerin ini ya. Baca nih, kita udah baca ini kan? Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang pria dari kalangan Ansor ketika hasala bainahu, ketika terjadi antara dia, orang Ansar ini, dengan orang dari kalangan Muhajirin terjadi iktital dan niza, ya, sedikit pertengkaran dan niza, persengketaan, selek gitulah ya, ada friksi sedikit, ya. Ternyata orang Ansar mengatakan, woi orang Ansar, woi kau Ansar ini saya digini ini, yang Muhajirin, ya lal Muhajirin ini saya digini ini. Masing-masing semua memanggil kaumnya. Maka Nabi ketiga mendengar ini apa? Abidakwal jahiliyah wa ana baina dhuhrikum. Apakah dengan seruan jahiliyah ini kalian memanggil padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Da'uha, tinggalin itu. Tinggalin seruan itu. Itu muntinah. Itu kebusukan. Busuk itu. Sama kayak kita sekarang ini. Woi Betawi, woi Sunda, woi Dayak, woi Batak, woi ini. Itu jahiliyah. Ya. Yani al-itiza'u bil qabilah. Ya, berbangga-bangga dengan kabilah kesukuan. Li'annal mu'minina kullahum ikhwatun. Karena mukmin semuanya itu bersaudara. La farqa baina ansari wa muhajiri. Enggak ada beda Ansar Muhajirin, Batak dan Sunda, Kadayak dan seterusnya. Wala baina qabilatin wa baina qabilatika tawakkal. Enggak ada beda antara suku ini suku itu. Ya. Hum ikhwatun fil iman kal jasadil wahid, semua mereka ya saudara seiman seperti satu tubuh. Wal bunyanya sudu ba'dahu ba'dha. Mereka bagaikan bangunan yang menguatkan satu sama lain. Wa hadahu hada alwajibu alal muslimin, ini yang wajib bagi kau setiap kaum muslimin, annahum la yumayyizuna baina arabiyyin wa ajamiyyin, mereka enggak beda-bedain antara Arab dan non-Arab, wa aswada wa abyada, hitam dan putih, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa aja, kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini jangan beda-bedain. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kalau ada orang Cina ya, masuk Islam, saudara kita. Ya, saudara kita. Ada sepupu kita dari ras kita, dari suku kita, dari kakek kita, namun dia kafir, bukan saudara kita. Aduhuna, musuh. Kan sering tuh Cina itu jadi korban rasialisnya, dasar Cina lo gitu kan. Nah, kalau ada Cina masuk Islam saudara kita, ya. Kalau ada akhwatnya masuk Islam, antum nikahin istri antum, ya. Pak Zae siapa ini? Pak Was? Ahong, ingat? Saudara kita. Jangan Ahok. Ah ya, Fawas kalau dia Fawas Cina bukan, bukan ya? Cina. Oh Cina antum, Cina glodok bukan? Hah? Oh antum benar, Pak Kiki ada Cinanya. Oh dari bapak antum Pak Kiki. Oh, tahu itu. Ya nanti namanya Koko. Jadi Kiki. Aslinya Koko. Tahu Koko enggak? Suami Enci. Tahu Enci? Enggak tahu. Aduh. Oh, Pawas pantes antum ya. Anak kok ngeliat antum inget jadi inget di glodok ini. Sama di pluit. Iya. Masya Allah. Ya. Ini masa ya? Masa Cina juga? Bukan. Cina ya. Anu lagi tadi. Oh, baru tahu ya. Baru tahu nih Pak Pak Nurali ya. Pak Kiki dulu ya. Namanya Koko kan ya. Masuk Islam jadi Kiki. Ya. Anu lagi tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kaum mukminin itu ikhwah, satu saudara. damaikanlah di antara saudara kalian. Ya. Wal i'tiza'u bil ansab wal i'tiza'u bil qabail min umuril jahiliyah. Maka berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan suku, itu adalah di antara perkara jahiliyah. Ya. Yang menyatukan kita itu agama, bukan nasionalisme. Enggak ada. Makanya itu keliru kalau ada katakan ini orang Kristen, udahlah jangan dipermasalahkan, dia saudara kita, enak aja. Nah, ada Kristen walaupun satu negara dengan kita bukan saudara kita. Ya, saudara kita itu siapa? Orang Islam, walaupun dia Kamerun, walaupun dia Cina, walaupun dia Mongol, walaupun dia Uzbekistan, walaupun dia Bolivia. Ya. Cucunya Che Guevara sekalipun masuk Islam. Ikhwanu akhuna fil din. Ya. Saudara kita. Tua Haji Benzema. Enggak kan begitu. Ya, Benzema saudara kita enggak seagama. Seagama. Ya. N'Golo Kanté saudara kita seagama. Ya. Pogba, Pogba bang Islam. Islam. Ah iya, saudara kita seagama. Benar nih ya, awas dia Kristen. Entar ada dikibulin lagi di sini. Siapa sih, Bang? Ozil, iya. Kalau dulu yang terkenal apa tuh namanya? Fredrik Kounoute ya. Ya? Apa? Kounoute lah itulah. Ya dialah. Hai barakallahu fiik. Nah, yang pemain bola yang Indonesia yang kafir siapa namanya? Fuas. Boas. Boas walaupun timnas Indonesia itu bukan saudara kita, kafir dia. Ya. Kalau Boas mas sekarang, kalau zaman saya dulu Rocky Puturay. Ya. Hah? Rocky Puturay. Itu. Widodo Seputra, itu bukan saudara kita, pemain bola. Hah? Oh, enggak tahu Paza. Paza mah taunya sekarang doang. Paling tahunya Sadio Mane. Tahu enggak antum? Antum Liverpool ya? Ya enggak boleh kita ada klub-klub favorit gitu ya. Boleh demen sama klub udah, tapi enggak lebih dari itu. Ini nanti juga kita bahas di bola-bola ini. Ya, enggak ada tuh semangat. Dulu zaman saya dulu ada orang berantem cepol-cepolan gara-gara bola. Itu bodoh kali itu. Ya. Antara ini dan itu cepol-cepolan. Eh Herlin tahu cepol enggak? Kan tahu cepol lagi. Apa cepol? Pukul. Oh, karena nasir cepet-cepet aja. Gibeng-gibengan tahu enggak gibeng? Tahu apa? Sama. Ah, Herlin. Hati-hati Herlin terbanyak di ituin sama Paza loh. Ya, mana lagi tadi? Ya. Qala man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati sedang dia belum berbaiat kepada ya berbaiat belum ada di unuknya di lehernya baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Lianna jahiliyati hum ahlul fawdha. Karena jahiliyah mereka adalah para fawdha pembangkang. Alladina la yakhda'una bisultan wal amirin. Yang enggak mau tunduk kepada penguasa mereka dan amir mereka. Ya. Hadihi halatul jahiliyah. Wah, jam 9 lewat ya. Gimana? Terusin atau cukup? Hah? Cukup kali ya. Falhasil nanti deh ya. Alhasil itu nanti insyaallah. Sampai sini di halaman ya 13. Halaman berapa? 14. Ya, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.